الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi'il Kitab was Sunnah. Dan kita masih dalam penjelasan bab yang ke-14 dari kitab Al-Mu'amalat tentang hukum-hukum seputar Al-Wadi'ah. Dan kita masuki poin yang ke-9 dari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan Al-Wadi'ah. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, min as-suwari al-mu'asirati lil-wadi'ah, min as-suwar al-mu'asirah lil-wadi'ah, di antara bentuk-bentuk hukum al-wadi'ah, barang titipan yang sifatnya berlaku pada masa kini. Ini di antara permasalahan-permasalahan kontemporer yang kita dapati pada masa sekarang yang disebut al-wada'i' al-masrafiyah. Al-wada'i' al-masrafiyah, barang-barang titipan yang disimpan di bank. وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك. Yaitu apa yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk kaum muslimin dengan cara menitipkan jumlah tertentu dari uangnya ke dalam bank. Ke dalam bank. Ini sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, di mana orang-orang menamakan uang yang disimpan di bank dengan sebutan al-wadi'ah, al-wada'i' al-masrafiyah, barang-barang titipan yang dimasukkan ke dalam bank. Ila ajalin muhaddadin au mutlaqa, sampai pada tempo yang ditentukan. Jadi ada batas waktu yang ditentukan atau secara mutlak. Yang jelas dia menyimpan. Sekedar menyimpan uangnya di bank. Wa yaqumul banku bit tasarrufi fi hadhihi al mabaligh. Lalu kemudian bank pun mengelola jumlah-jumlah yang dimasukkan oleh para nasabah. Sebagaimana kita ketahui, uang itu tidak disimpan, namun uang tersebut dikelola dan diputar dengan usaha-usaha yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan thabitatan. Lalu kemudian pihak bank menyerahkan kepada pemilik uang tersebut, para nasabah, faedah, harta yang tetap sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan, berapa besarnya. Maka itu juga memberi pengaruh besar kecilnya faedah yang dia dapatkan, yang biasa kita sebut dengan istilah bunga. Mereka istilahkan bunga bank. Nah, yang mungkin lebih tepat disebut racun, bukan bunga. Jadi penyebutan bunga seakan-akan ini sesuatu yang dihalalkan. seakan-akan ini sesuatu yang diperbolehkan sehingga disebut bunga. Ini racun, haram. Nah, seorang yang menyimpan uangnya mendapatkan faedah setiap bulan. Sudah ada ketetapan berapa yang akan dia dapatkan. Kata beliau, wa hadhihi tasiru fi ma'na al-qardhi. Maka ini dengan cara seperti ini, dengan cara muamalah seperti ini maknanya bukan penitipan barang, tapi memberi pinjaman, pinjam meminjam. Ini bukan penitipan. Kalau menitipkan barang, maka barang itu disimpan, dipelihara hingga datang pemiliknya memintanya baru dikembalikan. Tapi ini tidak. Barang dimasukkan, lalu kemudian pihak bank tersebut mengelola dan pihak bank memberikan yang disebut faedah atau yang disebut bunga kepada pihak nasabah. Nah, padahal yang namanya penitipan ya, berapa yang dia masukkan itu yang diberikan. Namun ini malah ada pertambahannya. Sehingga ini maknanya qard. Ini pinjam meminjam. Min haitsu tamallukul banki li'ainiha wa ta'alluquha bi dhimmatihi. Kenapa disebut pinjam meminjam muamalah yang seperti ini? Dari sisi di mana bank tersebut berhak memiliki apa yang dimasukkan oleh nasabah. Ya. Statusnya dimiliki oleh bank, oleh karena itu bank mengelola. Bank mengelola. Kalau seandainya itu wadi'ah, barang titipan, maka bank tidak berhak mengelola. Itu barang milik orang lain. Tapi karena dia mengelola, berarti statusnya bukan titipan, tapi bank meminjam, sehingga bank berhak untuk memutar dan mengelola harta tersebut. Wa ta'alluquha bi dhimmati, dan kaitannya bank tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan semisalnya. Ya. Bertanggung jawab untuk mengembalikan berapa yang dia pinjam. Wa ta'ahuduhu bi raddi mithliha 'inda al-mutalabah, dan ada semacam perjanjian untuk mengembalikan yang semisalnya ketika diminta. Ketika diminta. Kapan pihak nasabah ingin mengambil, maka dia mengambil kapan saja sesukanya. Wa hiya bi hadhihi as-surah min ar-riba al-muharramah. Maka dengan cara yang seperti ini, karena ini termasuk dalam muamalah pinjam meminjam, dengan bentuk yang seperti ini termasuk di antara riba yang diharamkan. Falyahdharil muslimun minal wuqu'i fi. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati terjatuh ke dalam muamalah yang seperti ini. Ammal wada'i' allati la yataqadha sahibuha 'alayha fa'idah. Kalladhi yu'raful yawm bil hisabil jari. Adapun titipan-titipan di mana pihak nasabah atau pemilik titipan tersebut tidak mendapatkan faedah sama sekali, tidak ada bunga, seperti apa yang diketahui pada masa sekarang ini, diketahui dengan istilah al-hisab al-jari, yang dibentuk pelayanan giro yang tidak ada bunga padanya. Kata beliau, fala syai' alaihi, fala syai' fi. Maka tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Li'annahu lam ya'khudh ziyadatan 'ala asli malihi, karena dia tidak mengambil penambahan dari hartanya. Berapa yang dia miliki itu yang dia ambil, tidak ada penambahan, tidak ada bunga, tidak ada faedah. Amma idza ulzima syakhsu biqabdi ziyadah. Adapun jika seorang dalam kondisi terpaksa, kata beliau, apabila dia menyimpan di rumahnya, maka dia mengkhawatirkan harta tersebut hilang, dicuri, atau yang semisalnya, sehingga terpaksa dia menyimpan di bank. Terpaksa. Dan terpaksa pun mau tidak mau bunga itu masuk ke dalam rekeningnya. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, "Amma idza ulzima syakhsu biqabdhi ziyadah." Apabila seorang ya, diharuskan untuk mengambil penambahan itu, faedah tersebut atau yang disebut bunga itu, wa kana muttarran ila al-ida'i fi mithli hadhihi al-bunuk, di mana dia terpaksa, di mana dia terpaksa untuk menyimpan, menitipkan di bank-bank yang seperti ini, bihaitsu yalhaquhu darar, bihaitsu yalhaquhu dararun muhaqqaqun bi tarki dzalik, di mana kalau dia tidak mengambil bunga dari bank tersebut akan menyebabkan timbulnya kemudaratan yang meyakinkan apabila dia meninggalkannya. Fa innahu yaqbidu hadhihi ziyadah, maka dia tidak mengapa mengambil tambahan tersebut. Dia mengambil bunga itu, dia keluarkan dari rekeningnya, wa yunfiquha fi masalihi almuslimin al'ammah, lalu dia menginfakkannya di kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Dia infakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan toilet umum dan yang semisalnya, diarahkan ke sana dan tidak dianggap sebagai sedekah. Tidak dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana ini merupakan fatwa daripada al-ulama. Apabila seorang terpaksa masukkan hartanya ke dalam bank, ya, yang apabila dia menyimpannya akan menyebabkan kekhawatiran hilangnya harta tersebut, maka dia simpan, namun jangan dia mengambil faedah. Jangan dia mengambil bunga. Namun apabila terpaksa dia mengambil bunga tersebut, sebagaimana yang disebutkan, ya, apabila dibiarkan maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir misalnya, maka dia mengambilnya lalu dia peruntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan bukan dianggap sebagai sedekah. Innallaha tajibun la yaqbalu illa tayyiba. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kecuali dari yang halal, yang baik. Namun sekedar untuk menghabiskan, sekedar untuk menghabiskan dan menghilangkan bunga tersebut, maka dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, bukan secara khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Naam, kecuali apabila mereka juga termasuk orang-orang yang darurah, terpaksa harus menerimanya, seperti para fuqara, orang-orang miskin, diberikan kepada mereka untuk menutupi kebutuhan mereka, namun sekali lagi tidak dianggap sebagai sedekah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan seputar permasalahan al-wadi'ah dan kita masuk ke poin yang keempat dari bab yang ke-14 ini tentang al-itlafat. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.